Sebagian kitab Syamsiah halaman surat 12. Antara mubadam mentari na sesuatu yang dikendaki rusuh. Berhundra wali itu rusuhnya menyebab mubasilah antara mubasilah dan dirinya memang hati musafat. Hati musafat lah wali kau tanya kau tak jadikan lirinya sampai musafat menyebab wali hati musafat yang betul ina dia menyadarannya pulut kerana lirin pilih buat ulang kerana hati cok mumplang ataupun cok bomang ini dia keluar yang keluar nanti orang ikut dah jauh keluar kerana ni mendapat kebanyakan keluar kebanyakan keluar tak berjumpul dia belum berjumpul kan berjumpul dan berjumpul kan berjumpul secara azab kerana minta antara mengumpul tapi kerana di barang tak bergerak dari tanya berarti orang yang jauh bukan yang jauh bukan yang di fakir, tapi ada kalau roh, ada kalau malam yang ina dia, karena memang roh malamnya nak hanya empat jam. Jadi menyuah dalam kata mandali pada syariah mutasilah ini, nasyik yang dikendaki luzum bukan luzum ya. Menyuhkan nasyik yang dikenaki luzum tapi qadiyah dikenaki luzum yang itu itifafiyah menyinam menyuhkan darah mukaddam mentalinya memang hana isim mutafat atau bukan inalia tapi menyuhkan qadiyah qadiyah yang menunjuki kepada hana mutafat yang pada dirinya bebo isim mutafat yang itu itifafiyah. Adapun inalia, maka dia itu alati yang adalah hukum padanya dengan tanafi karena zat wabah itu. Memang zat mukaddam mandali yang ina dikenaki kepada tanafi. Artinya dihukumkan padanya dengan wasuh hukum salah satu keduanya itu munafik menentang bagi hukum yang lain. Jadi tak hukum bahawa duanya menentang. Jadi kalau menentang berbuat tidak, itu kerana anak kalian sulit kan? Berarti bak satia bak mumpasilah yang ina dia kena betul ina sulit. Jadi memang pada nasul amri nyo ina berarti nya itu ina dia yang betul. Tapi punya dapat satu kalian yang ditunjuk kepada munafak antara mukaddam mentali tetapi pada sebenarnya hana munafak tentu sulit makanya juga hukumah. Jadi yang bukan inaliyah qadiyah alati yang adalah hukum padanya dengan tanafi itu bagi zat wabah itu artinya dihukumkan padanya dengan wasukuh hukum salah satu keduanya itu munafak bagi hukum yang lain beserta kata nazar daripada wakil sebagaimana antara zaujun dan fardun antara genap dan ganji antara kaye dan batin dan antara keadaan didik dalam laut dan bawah anak karam yang memang menang-menang kita tahu hukum bahwa antara genap dan ganji hanjir mutafat dan hanjir terpisah antara bak kaya dengan batik, hanjir musafat tapi hanjir sunyi. Antara keadaan hidup dalam laut atau mana garam, hanjir sunyi tapi hanjir musafat. Ini memang tak hukum bahawa antara dua di nama apa. Mungkin inaliyah. Dan adapun itifaqiyah, maka dianya itu alati yang dihukumkan padanya dengan tanafi, tapi kan karena zat wabah itu, tetapi dengan semata-mata ittifaq. Artinya dengan semata-mata bahwa ittifaq pada wakil bahwa ada antara keduanya itu munafaq walaupun hanya dikendaki oleh hukum salah satu keduanya bahwa ada ia itu munafaq yang lain munyo secara ta'uzat zat mukaddam dan zat kali hanya yang dikendaki dua ini menentang tapi pada wakil memang menentang. Jadi, ini sabar lagi luzum je. Atainya A nyawi. Tapi kebetulan ada menyekali dari hakikat A, dia terlepas daripada B. Hakikat B dia terlepas daripada A. Tapi pada waktu ini badannya A nyawi. Maka kata jika adalah A itu yang muncul, maka B juga muncul. Tapi yang ini fakiah, karena lezat A dan B hanya dikendaki kepada lusum. Yang menyebab muhtasilah lusumiyah, punya muhtasilah inadiyah lagi nanti. Punya yang inadiyah ini memang zat salah satu keduanya menentang bagi zat yang lain. Dikendaki lezat A kepada hancur Nabi menyona A, dan dikendaki B lagi nanti yang inadiyah itu. Tapi punya muhtasilah yang iktifakiyah sebenarnya menyatakan kepada zat dua ini mana menentang. Tapi pada waktu lagi-nya kainannya menajib, kainannya menajib, kainannya menajib, kainannya menajib, agar dia menajib, wah, menyebabkan menajib yang menentang karena zat. Memang itu yang tepat. Tapi naulam yang menyatakan hakikat, kurunya menurut ini hanam tadi yang tepat. Tapi hanam pernah yang tepat juga. Kainannya itu menajib, nabi itu menajib. Yang kun, pun, iktifakiyah. Mufasilah iktifakiyah. Jadi, tanafi ini secara ikhfa' pada waktu yang mandala. Lagi contoh, kira-kira bermula la aswat itu la katib. Ini antara la aswat dan la katib itu nanti hanam talih. Kupatai minyo la aswat, la katib. Tapi pada waktu ini lagi nanti la aswatnya la katib. Dan contoh lagi dan contoh ada kalam bahwa adalah ini itu aswat ataupun katib. Sebenarnya ada kala aswat ada kala katib. Sebab cuma berdua ini hanya empat maka ada kendalinya. Yang karena hakikatan. Kabiyah, kabiyah alati yang dihukumkan padanya kabiyah dengan tanafi, bukan karena zat wujud, tetapi dengan semata-mata ittifaq. Artinya dengan semata-mata bahwa ittifaqlah pada wakil bahwa adalah antara keduanya itu kenapa? Bukan layak, bukan yang terdunia layak. Sekalipun hanya dikendaki lingkung salah satu bahwa ada itu kenapa bagi yang lain? Karena kegiatan. Punya jauh kanan. Inilah mereka kanan jauh inilah mereka ni. Kecil. Dan jika mana dikendaki limukum salah satu, bahwa ada iaitu munafah bagi yang lain, ada iaitu hakikiah. Guna menafahi ittifaq pada wakil kagai. Kebetulan pada wakil antara dua wakil menafah. Dan jika hanya dikendaki lingkung salah satu bahwa ada iaitu menafah bagi yang lain, ini saya ada iaitu hakikiah. Ittifaqiyahnya yang dibagi lebih nah ittifaqiyah hafidiyah, ittifaqiyah manik jamaah, dan ittifaqiyah manik hulu. Jadi yang pertama bertahrif ittifaqiyah, yaitu mumpasilah al-lati yang dihukumkan padanya dengan tanafi kentanasa tuwabud itu, tapi semata-mata ittifaq. Artinya semata-mata bahwa ittifaq pada waktu bahwa adalah antara keduanya itu mengapa, sekalipun hanya dikendaki di hukum salah satu bahwa ada itu mengapa hukumnya lain. Sebagai kendakinya adalah aswat lakatif. Ini secara hukum lah aswat dan lakatif hanya dikendaki kepada mengapa. Jadi antara la aswat dengan lakatif nya hana mengapa hanya berlaku. Berarti antara dua nya mumpasilah ittifaqiyah untuk keterikatan ema ayakuna hada aswat atau katib. Nya menandakan berarti nya hakikiyah di mana semua. Adakala bahwa adalah ini itu hitam atau ini itu katib. Ini menyembunan dapur berarti dadahkan aswat dan katiknya mana semua menghapat dia sunyi dihubi. Jadi sesuatunya menyekolikan katik, ini menyekolikan kondi katik, ini mati kondi hitam. Berartinya mana kumah, hakikia Pak Inahu maka sunyam kerjaan hanya jadi menghapat antara hukum aswat dan katik. Tetapi ittifaqlah kakok hitam dan ternapi kitabah. Kebetulan wadainya hitam kitabah mana, maka hanya benar ketuanya. Kalau ayat buka ini maka tidak benarlah ketua-duanya hitam dengan katib, karena ternapi kitabah. Kalau ayat buka ini dibukai kitabah, mulai kembali di bumi sawat. Hana benar keduanya, bakal hana benar karena tidak bahas nabi. Jadi hitam kadang tena, tidak bahas kadang tena. Jadi untuk benar manuah macam ni tidak bahas mangka hana. Untuk sulit manuah apa yang nanti? Karena hitam kanan dan juga sulit manuah. Jadi sulit manuah hana ina, benar manuah apa yang hana ina. Jadi namanya mana ini red jamak dan kulu. Kalau kan mana ini mak. Jadi tidak mungkin nah walaupun nah yang nama tu. Nama tadi kan murah itu. Nah. Mira kau tu yang mana beda ni? Taban. Taban. Jadi ni yang kena pegang ni untuk tapenan ihnya mumpasila ittifaqia wate takala nak tinjau kepada zat mukaddam dan tadi hana yang menghendaki kepada kanafi ini antara ikam menuli jadi tu kenapa menyurikan majid menuli ini tu menuli wahdi ikam putih tu kan ambede. Tapi maknanya kenyataan ini ketika nak hitam hanya terboleh hinan. Jadi menentang antara putih dengan taak. Menentang antara putih dengan taak. Bukan maknanya menentang antara putih dengan taak. Menentang antara putih dengan taak. Menentang antara putih dengan taak. Tapi kenyataan ini ada yang taak putih dengan taak. Kenyataan di lapangan ada yang taak putih dengan taak. Maka berkata, adakah bahawa ada ayat itu A'ak atau ianya itu B. Jadi mana? Karena dua ini tidak pernah menang. Tapi kemudian itu. Jadi ini juga kaliyahi mumpasilah iktifaliyah. Jadi, adakah manik umat, manik jamak, manik hulu, itu yang terjadi. Jadi menyatakan, imma ayakuna hadha imma ayyakuna hadza aswad aw katiban berarti yang hakikiah karena semua pekerjaan hanya menopah telepon adalah hukum aswad dan katib tetapi itifaklah kahkoh hitam dan itifaklah menafi kitabah hitam kadentena dan kebetulan kitabah hana maka untuk benar kedua metimri maka karena kitabah kanafi menjadah benar dong dan untuk tulis bandua pihana mungkili maka karena hitam kamu yuk. Mana tulis hitam, nafi hitam, kanan hitam, hitam kanan. Oh, tak pernah kita bahas dulu, kita bahas di kanan. Jadi dari segini, itu hukumnya mana semua. Jadi sulit. Nafi bandua lanjut, subuh bandua lanjut. Walaupun nak, dari kalau pun tanya kun, adakala bahawa adalah ini, itu gaun hitam. Atau batik. Ini saya ada, iaitu manik jamak. Karena keduanya tidak benar keduanya. Bahawa kenicam bahawa la aswad punya sungguh keduanya tidak benar tetapi tulis keduanya yang okey tulis bandua nah. Bukan tulis bandua karena ternafi la aswad dan ternafi idabah ma'an pada wakil sebab pada wakil idabah hana la aswad hana karena yang na aswad yang na hitam terangkan minum yang kena hitam mana idabah hitam kena. Berarti menyenangkan hitam, bernafilah la aswad dan bernafilah kitabah. Berarti butuh bandua yang menjadinya. Sini bandua juga. Dan kalau benar-benar pun, adakala bahawa adalah ini, itu hitam atau kon katib, ada yang banyak pun. Karena keduanya hanya sulit bandua, tapi benar keduanya. Bahkan benar, karena tahkok na aswad dan tahkok na kitabah dengan segera kitabah. Wala mukallim sana wasalibatu kulli wahidin min hadhihi al-qadaya samani yalati yurfa'u biha ma hukma bi mujabatiha dan bermula salibah tiap-tiap satu daripada ini qadiyah yang 8 adalah qadiyah allati yang dirafa'kan padanya akan barang yang dihukumkan dengannya barang pada mujabahnya. Ketika menjabah putra yang tak subut. Ketika salibah dan kepunafiatannya tak subut munafah antara mukaddam dan tali yang menjabah. Berarti munafi munafah yang salibah nah, karena antara salibah yang menjabah salibah adalah munafi menjabah. Menyabah kadiyah mutasil abak kadiyah Hamliyah ini kan mengisbatkan mahmul kepada maudhu' yang menjawab. Berarti munyasyarifah menafikan mahmul daripada maudhu'. Munyasyartiyah mutasilah jadi mengisbatkan luzum tadi bagi mubtada. Munyasyarifah menafikan luzum. Munyabainiyah bagi nanti. Inaliyah mengisbatkan munafah, mengisbatkan mu'anadah antara tadi dengan mubtada. Menyopada salibah menafikan inat antara tadi dan mubtada. Hanya menentang antara mubtada dan tadi. Yang itu salibah. Dan bermula salibah fikir satu daripada ini qadiyah yang lapan. Itulah qadiyah alati yang dirafakkan padanya akan barang yang dihukumkan dengannya barang pada menjawabnya. Maka bermula salibah luzum. Salibah luzum itu dinamakan salibah luzumiyah. Dan salibah inat dinamakan salibah inadiyah. Dan salibah itifak dinamakan salibah itifakiyah. Fakulu lukun kat harika sungguh kagadaku akan lapan boh padaya. Kata lapan mutasilatani dua boh mutasilat luzumiyah dan itifakiyah. Jadi mutasilah dua boh, mutasilah luzumiyah dengan mutasilah ittifaqiyah kedua. Dan mutasilah yang enam, mutasilah enam boh, tinggal dua di delapan. Keenam pada mutasilah leboh daripadanya inadiyah dan leboh ittifaqiyah. Itu inadiyah mani jamak, inadiyah mani umah, inadiyah mani ulu. Ittifaqiyah mana jamak, ittifaqiyah mana umat, ittifaqiyah mana ulu. Kanam, sama dua abad mutasilah, luzumiyah dan ittifaqiyah. Wahia kulluha mujabatun. Dan bermula dianya qadiyah yang lapan no, mamadunya mujabat. Karena sesungguh ta'rifnya yang telah disebutkan la tantawiku mana jibak mana muamakah dia kembali dia itu menjabat. Maka hanjirhan daripada tarif sanibahnya. Sebab tarif-tarif kali yang ikut perbedaan ini jadi orang yang menjabat. Padihan lagi yang dihukumkan padanya dengan luzum tadi beri empat hal. Padihan lagi yang dihukumkan padanya dengan tanafi dua buah itu. Memandunya sesuai dengan tarif menjabat. Berarti sanibah hanya tak mengulang itu. Maka hanya buat tak tarik dengan salibah. Maka menurut salibah pikir satu daripadanya, dianya itu alati yang dirafakkan padanya akan mahu dimami. Yang dirafak adalah barang yang dihukumkan dengannya pada menjabahnya. Tep yang dihukum subut pada menjabah adanya itu penabi pada salibah. Kalau makanya ini mujabah luzumiyah, maka manakala adalah mujabah luzumiyah itu barang yang dihukumkan padanya dengan luzum tali bagi mubtada'. Niscaya adalah salibah luzumiyah itu salibah luzum. Artinya barang yang dihukumkan padanya dengan nafi luzum ke barang yang dihukumkan padanya dengan luzum nafi. Yang dikira salibah tak hukum nafi luzum, hana luzum. Ini guna lazim subut mukaddam, lazim subut tadi menyo subut mukaddam. Berarti antara mukaddam tadi yang luzum yang menjawab. Menyusalibah hana luzum antara mukaddam tadi. Tak hukum bahwa hana luzum tadi ketika subut mukaddam. Yang dikira salibah ke makna salibah luzum salah lazim nabi ke lazim nabi. Berarti nafi luzum. Baik alati karena sesuatu alati yang dihukumkan padanya dengan luzum salah itu mujabah luzumiyah kan salibah. Ini tak hukum dengan luzum salah. Kan salah itu kan tak hukum nafi luzum. Kan tak nafi luzum. Bila nafi luzum punya mana luzum. Makna tak mengerti luzum tak pernah hana luzum antara mubtada mudali. Nya salibah, nya yang salibah. Tapi dia dah pernah luzum nafi, nya mujabah. karena dihubungkan dengan luzum. Antara pada mandi luzum wajib nabi. Jadi kau tidak pernah minum, malah terhukumkan dengan luzum. Berarti dia ada hukum dengan luzum, dia adalah apa? Jadi punya salibah adalah menafikan luzum, kau mengluzumkan nabi. Masalah contoh dia apabila ditanya kun, tidak sekali-kali apabila ada lama daurah itu yang terjadi, maka malam itu yang muncul. Ada ia salibah yang mana? Jadi menyatakan laisa albatta, tidak sekali-kali menyamadauro kaitibir malam kamu duduknya hagai kau darinya. Berarti kamu nabi laginya, yang laginya ni kau yang menyatakan itu salibah. Karena hukum padanya dengan nabi luzum, nabi luzum untuk malam bagi duduk madauro. Dan apabila ditanya pun, apabila adalah madauro itu yang terbit, maka tidaklah malam itu yang muncul, ada yaitu mujabah. Sebab antara nafi malam dengan tibit madauro luzum. Menyukai tibit madauro wajib nafi malam. Yang wajib berarti tawukumnya luzum. Berarti ini adalah mujabah. Yang juga kan kejadian yang berpuluh umat. Apabila adalah madauro itu yang terbit, maka tidaklah malam itu yang muncul. Dan tidaklah malam itu yang muncul yang tali, yang katanya ladim ketika jadi madauro. Berarti menyeladim berarti kalianti kalian mujabah, mujabah luzumia. Bisa ada ayat itu mujabah, karena sesungguh hukum padanya dengan luzum salam untuk malam. Karena sesungguh hukum padanya itu dengan luzum salam untuk malam bagi tibit madauro. Menyukai tibit madauro wajib pun nabi malam. Tapi dah hukum ni dah hukum yang menjadi hukum nabi. Tapi hukum ni hukum subut, tak pun subut nabi. Bagiatu mahukimah biha bimwa wakati tali limubadam diserti kana salibah itifakiyah salibatul itifak. Dan manakala adalah mujabah mutasilah itifakiyah, itu barang yang dihukumkan padanya dengan muwafaqah tali bagi mukaddam pada benar. Jadi punya mujabah mutasilah itifakiyah adalah muwafaqah tali bagi mukaddam pada benar. Ini saya adalah salibah itifakiyah, itu salibah itifak. Artinya barang yang dihukumkan padanya dengan nafi dengan salat muwafaqah tali bagi mukaddam. Kan barang yang dihukumkan padanya dengan muwafaqah salat. Karena itu itifakiyah mujabah. Jadi yang kalian gunam bak luzumiyah. Jadi menyeluzumiyah mujabah mengisbatkan luzum tali bagi mukaddam. Menyesalibah luzumiyah menafikan luzum, kan mengluzumkan nabi. Menafikan luzum, yang menyebab luzumiyah. Menyeyang bak itifakiyah mujabah mengisbatkan itifak, maka yang salibah ini adalah menafikan itifak. Ha, menyumjabah ini mengisbatkan itifak antara tali dan mubadam adalah salibah itifakiyah, itu menafikan itifak. Artinya barang yang dihukumkan padanya dengan nafi muwafaqah tali bagi mubadam, kan barang yang dihukumkan padanya dengan muwafaqah nafi. Jadi menafikan muwafaqah, menafikan itifak, kan mengitifakkan nafi. Karena yang mengitifakkan nabi berarti dia mujabah. Berarti dapat muwafaqah antara nabi tadi dengan mukaddam. Muwafaqah nabi bagi mukaddam berarti mujabah. Karena mengisbatkan itifak. Sebab itu yang mujabah mengisbatkan itifak. menyelesaikan menafikan itifak. Kan mengitifakkan Nabi. Nah, itu mah ini kalau lusumiyah. Kan mengusungkan salah tapi menafikan lusum. Faidah punna, maka apabila kita ditanyakan, tidakkah apabila adalah insan itu yang mati, maka keledai itu yang naik. Yang bila kita nyatakan ada yaitu salibah ikat putih. Yang salibah sebenarnya. Sebab menafikan ittifaq antara nafsu insan dengan nahi iman. Antara nafsu pada insan dengan nahi pada iman yang hana ittifaqiyah. Jadi menafikan ittifaqiyah, makanya salibah ittifaqiyah. Karena hukum padanya dengan menafikan muwafaqah nahi dia iman bagi nafsu dia insan. Dan apabila kita nyukur, apabila adalah insan itu nafe, maka tidaklah iman itu nahe. Ada itu menyebab, betul? Karena hukum padanya dengan muwafaqah salah nahi dia iman bagi nafsu dia insan. Ini untuk menafikan ittifaqiyah, sebab berarti salibah. Ini nak mengisbatkan Nabi, menjawab. Ini yang mengisbatkan, memuafakahkan salah nahitiyah bagi Nabi dia. Ini berarti menjawab. Bukan mengisbatkan muafakah. Tapi yang menafikan muafakah, menafikan ittifaq yang baru salibah. Wa'ala'ala dan dasar lagi ini adalah salibah inadiyah. Itu salibah inat, enggak ada kabit antara lusumiyah dan ittifaqiyah pada mutasilah. Menyebabkan mutasilah adalah salibah inadiyah, itu salibah inat. Dan bermula dianya itu barang yang dihukumkan padanya dengan rafa inat. Rafa inat, apakah hana mu'anada antara tali dengan mupadam. Adapun rafa inat aladhi yang dianya itu pada benar dan tulik, dianya itu salibah inadiyah hakikiyah. Dan adapun rafa inat aladhi yang dianya itu pada benar tagai, dianya itu manai jamak. Adapun rafa inat aladhi yang dianya itu pada tulik, dianya itu manai umum. Yang makna inadiyah salibah, salibah inadiyah. Kon barang yang dihukumkan padanya dengan inat salah. Kon inat salah, salah inat. Hanya mudah menafikan mu'anadah antara tali dan mukaddamnya salibah. Kun menghukumkan dengan inat alat bahwa antara nafinya menentang nafinya. Ini hanya mudah berarti mengisbatkan inat antara salah mukaddam, antara salah syekh dengan syekh yang lain. Ini mengisbatkan inat berarti mudah apa? Tapi baru mensalibah menafikan inat. Hanya inat, inat. Kena inat, tapi inat pada salah. Ini baru salibah. Menafikan inat yang baru salibah. Ya, akhirnya hukum apa ya? Pak Buga, Pak Buga, Pak Dada kembali ke situ tegak. Bukan dari banyak mana kata kerjanya bukan dari menu menu ya kata tu kampung apa ya kampung mana apa ya. Adapun rafa inat wasalibatu ittifaqiyatu dan bermula salibah ittifaqiyah ba'nu fasilah no? Itu barang yang dihukumkan padanya dengan nafi ittifaq, menafikan ittifaq munafaq padanya adalah salah satu ala ahadil anha'i ku anha. Nah itu gimana? Anwar. Barang dihukumkan padanya dengan salah ketika mengapa padanya itu salah sabah adalah anhar. Ini untuk menerima menerbunuhnya. Ya, anwar. Ha? Anwar alati ya hakikiah mana jamak dan mana hulu. Anwar. Ha. Yang mana? Kan ke oi mana ai anwar. Oh, ke mana? Ha. Kalau nak buat yang buat salibah inaliah dan aleboh, antara hati dia mana nyamak mana kulu. Buat salibah ikhtifatiyah ini dan nyaji. Nah aleboh ini mana nyamak mana kulu mana nyamak. Yang menafikan ikhtifat munafah bukan salibah. Kebarang yang dihukumkan padanya dengan ikhtifat salah. Menyikir ikhtifat salah menghukumkan naik ikhtifat. Menyesalah ikhtifat, menafikan ikhtifat. Jadi yang salibah menafikan ikhtifat, kon mengisbatkan ikhtifat salah. Kah? Wal muttasilatul mujaratu tasluhu an sharifaini wa an kazibaini wa an majhulai sidqi wal kizbi wa an muqaddam kazibin wa tadi sharifin guna asli lim dinai istilzami sharifin lul kaziba wa taksumu wa an jahaini kazibaini wa an muqaddamin kazibin wa tadi sharifin wa bin aksi wa an sharifaini hada ila kanas kuzumiyatan amma ila kanas ittifaqiyatan tapi sebuna an sharifaini alun. Yang beri ini dari rumah tadi ini dia jadi mandi tangan bumi hampirnya dan bermula mutasilah mujabah itu benar ia daripada dua orang yang benar. Mutasilah mujabah benar dari dua orang yang benar dan benar sih daripada dua orang yang boleh. Dan benar sih daripada dua boh yang majhul benar dan sulit. Benar sulit anak ada kuat. Dan benar sih daripada mukaddam yang sulit dan tadi yang benar. Tidak benar sebaliknya tadi yang benar mukaddam yang benar tadi yang sulit. Karena tertegak istilzam sadek akan kasih. Dan sulit dia daripada dua boh hidup yang sulit. Dan benar dan sulit dia daripada mukaddam yang sulit dan tadi yang benar. Dan sebaliknya sulit ia dari barang padang yang no daripada padang yang sulit dari yang benar. Padang yang benar. Yang benar. Yang sulit. Sulit daripada dua pohon yang sulit dan daripada padang yang sulit dan tadi yang benar. Jadi yang sulit ini dan sebaliknya tidak yang sulit ini. Dan itu yang dipulih daripada dua orang yang pulih. Oh benar. Ada sabar yang tahu. Kerana bisa terjadi. Bisa terjadi syartiyah mutasilah menjabat daripada mupadam kali yang benar. Mupadam benar, kali benar, mutasilah pun benar. Dan daripada dua orang yang pulih, mupadam pulih, kali pulih, tapi syartiyah mutasilah ini benar. Ada idakana lukumia. Ini apabila ada ia itu lukumia. Adapun apabila ada ia itu itifafia, maka bermula tulisnya daripada dua poh yang benar itu mustahil. Lukun namanya lukumia. Apulu lukun sirku syartiyati wakizbuha innamahwa bimutabakatil hukmi bil ikhtisal wal ikhtisal linafsil amri wa adamnya la bisirki jud'aiha wa isbihima. Bermula benar syartiyah dan tulisnya syartiyah hanya saja dianya itu dengan mutabakah hukum. Hukum dengan ikhtisal dan ikhtisal bagi puah mutawakah bagi nafsul amri dan hananya mutawakah kan dengan sebab benar dua wujudnya dan sulitnya dua wujud ini adalah mukaddam kalian syartiyah mutasilah. Syartiyah sapoh kalian syartiyah untuk tahu hukum tadiahnya sulit atau benar. Nyo tinjauan sulit dan benar di apabila ikhtisal yang tahu hukumnya sesuai dengan nafsul amri. menyebab syariah Mu'tazilah tak hukum ittisal antara kalimah mubtada'. Menyebab syariah Mu'tazilah tak hukum ittisal antara kalimah mubtada'. Hukum bertanya-tanya menyebab sesuai dengan nafsul amri maka juga benar. Menyuhana sesuai dengan nafsul amri maka juga nyeri. Ibaratlah lebih tanya tak hukum luzum tali bagi mubtada'. Bak nafsul amri hana luzum nyeri. Menyelir tak hukum luzum bak nafsul amri fi luzum berarti benar. Nyeri bak surat yang luzum liyari. Menyelir bak ingat dia yang mufasilah lebih tanya tak hukum menentang antara tali yang mubtada'. Hanjir mendapat. Sedangkan pada nafsul amri adanya hana menentang berarti boleh. Tapi menyelidikan hukum menentang dan pak nafsul amri pun hukum dengannya lagi nyansi menentang berarti betul. Nah, jadi tinjauan benar syariah dan tulis syariah kepada mutawafak hukum bagi nafsul amri. Hukum binati kisah ini bisa. Yang menjadi hukum pada syariah Mu'tazilah ittisal. Yang menjadi hukum pada syariah Mu'tazilah ittisal. Kumana ittisal? Menyekaitan hijir dan putih. Ini ittisal itu. Hitam dan putihnya menyekaitan hijir putih. Menyekaitan pada sulam ri menyekaitan hijir putih. Menyekaitan menyekaitan hijir putih berarti betul. Menyekisah, menyukai duit matahari wajib berkawlo. Nyolingan pada nafsul amri pun tak pernah matahari duit di matahari. Hanya berarti betul hukum dan nyolong. Jadi hukum minan adalah ikisal pada Mu'tazilah, impisal pada Mu'tazilah. Salah ikisal pada salibah Mu'tazilah, salah impisal pada salibah Mu'tazilah. Menyukum yang sesuai dengan nafsul amri yang itu bagiannya betul. Punya hukumnya adalah maka kaliannya adalah kalau betul yang salah lagi dengan ditinjau kepada juzuki mempadang dan dari ke you know ada anak ikit madawro tapi punya ikit madawro ujung siang dan nyamanya padahal madawro anak ikit dia madawro boleh dipinjau mata malam kemudian dia dapat malam malam takut. Jika adalah matahari itu yang terbit, maka siang pun maujud. Betul tak? Betul. Padahal ada orang yang terbit. Mana? Berarti mukadam salah. Karena ada orang yang terbit. Tapi hukum budaya iktisal wujud nahar dengan terbit matahari itu betul. Jadi punya terbit matahari nahar tak maujud. Padahal waktu yang budaya dulunya, matahari mana yang terbit nahar di golongan. Karena terbit malam. Tapi kalian betul judul kalian boleh. Jika adalah matahari itu yang terbit, hanya terbit matahari, maka siang pun muncul, hanya muncul siang. Tapi menyelidiki matahari siang dan yang berarti betul. Nah, jadinya yang mudah puno judul di tulis tapi kalian tidak betul. Nah, ini yang boleh pegang. Karena tinjauan betul dengan salah kalian syariah. Kon ditinjau kepada butuh atau sulit dizuki kepada hukum di yang kalon. Ibu mana lagi naik dia orang mana? Bermula benar syariah dan sulitnya syariah itu hanya saja dianya benar dan sulit dengan sebab mutawakkah hukum dengan ittisal dan impisal bagi nafsul amri. Dan hanyanya mutawakkah. Jadi pinjau wajib ke mutawakkah dan hanya mutawakkah. Menyuruh mutawakkah maka benar, hanya mutawakkah maka pilih. Lah kon pinjau wajib dengan benar dua bawah dusuknya dan tulis dua bawah itu. Jadi kon benar itu benar kaliah tulis duduk tulis kaliah duduk tulis kata tulis betul kata betul untuklah hukumi nampul. Sebab makna betul itu betul memadam. Jadi dia katakan jika adalah matahari itu yang terbit, kali ini mukadamnya betul. Kau mana betul? Memangnya ini pada Allah. Warna haru memilu memangnya Allah. Yuk hana mucik. Nah itu bit mata Allah atau hana itu bit. Tapi mutawakah hukum lainnya yang boleh menghukumkan ikisal. Nah lusum antara itu bit mata Allah dengan wujud nahar. Ini yang boleh katakan. Fa in tabaqa al-hukmu fiha linafsil amri fahiya sadiqah. Maka jika mutabaqahlah hukum padanya syartiyah bagi nafsul amri, maka dianya syartiyah itu benar. Wa illa, dan jika hanya mutabaqah hukum bagi nafsul amri, maka dianya qadiyah itu zulim. Kaifa kana juz'ahuna juz'aha, bagaimana adalah dua buah juzuknya syartiyah. Juduki berapa banget itu juduk, salah juduk, mana usaha. Yang penting ikhtisal yang ditanya hukumnya. Nah itu dipinjauan kepada betul kaliah, kepada betul hukum, bukan kepada betul juzuk hukum. Kemudian apabila ditanya bangsa akan dua buah juduknya kepada nafsul amri, menyebut juduknya dan nisbah kepada nafsul amri ilau, ini saya hasillah dua pembagian itu. Karena sesungguh keduanya dua penduduk, adakala bahwa adalah keduanya itu bandua benar, butuh padang, butuh tadi, kata boh. Atau bandua tulik, tulik padang, tulik tadi. Atau bahwa adalah padang itu benar, tadi tulik. Atau sebaliknya, padang tulik, tadi benar. Maka itu dia buat boh pembahagian itu menyatakan sebab duduk ke nafsul amri. Fal mubayyin anna kulla min syartiyah, maka hendak kamu menyata sesungguh tiap-tiap daripada segala syartiyah, min ayyi hadhihi al-aqsami tutarakkam, daripada barang mana ini aqsam disusulkan akan dia, maka maka hendak kamu menyata sesungguh fikir daripada syartiyah, daripada barang mana ini aksam tersusun dia. Buno menyata tinggal juduk mengkabul pemahamadian juduk syartiyah, adakala bandua benar, adakala bandua salah, adakala benar mukadam salah tadi, adakala salah mukadam benar tadi. Nah, gino yang kira kamu buat ke syartiyah yang tahu, oh yang benar bandua, ku yang boleh bandua, ku yang benar mukadam salah tadi, ku yang benar tadi salah mukadam. Ya, toh yang ke tak juga kejuduk syartiyah yang benar. Jadi yang berkaitan hanai-hanai dulu. Maka hendak kamu punyata sesungguh kitif daripada syartiyah itu dari barang mana ini aksam disusunkan kalian. Dari kurpoh model uno, dari toh itu. Maka bermula muktasilah mujabah yang benar. Maka bermula muktasilah mujabah yang benar, tersusun ia daripada dua poin yang benar. Jadi qadiyah, syartiyah, muktasilah benar kadang-kadang tersusun daripada dua poin juzuk yang bandua-dua ini benar. Itu yang artinya. Contoh dari kita in kana zaidun insanan fahuwa hayawanun, jika adalah sidik itu insan, maka dianya sidik itu hayawan. Sidik benar, contoh sidiknya insan betul, dan sidiknya hayawan betul lagi. Dan hukum bagi bahwa menyuruh sidik insan berarti di hayawan betul lagi. Karena di sidiknya insan, maka jinnya hayawan itu betul lagi. Dan kebetulan sidiknya insan dan sidiknya hayawan. Jadi juduk yang pertama betul, juduk yang kedua betul, hukum yang nahinan pun betul. Berarti qadiyah, syartiyah, muktasilah betul, tersusun daripada dua buah juduk betul. Yang kata apa? Dan jirlam tersusun qadiyah betul daripada dua buah juduk boleh. Qadiyah betul, juduk ini boleh. Contoh bagi itu ditanya, jika adalah hidup itu bakir, maka dianya hidup itu benar lagi. Betul kan? Okay. Kata ini hidupnya bakir, berarti kenyo hidup benar lagi. Menyor lah hidupnya bakir. Kau menyor lah hidup benar lagi. Kau tapi dari segi jin yang bakir, kenyo ini benar lagi. Berarti kalian betul ya? Karena tak hukum wajib jin yang benda jamat apabila jin yang apa? Batik. Bila dari itu diizinkan batik, tinggal boleh sama. Berarti kau yang betul yang salah. Yudhu di kata yang salah. Dia berkata syafiyah muktasilah benar, tersusun daripada dua buah hidup yang boleh keluar. dan dialah tersusun qadiyah benar daripada 20 juzuk yang majhul benar dan tulis. Juzuk ini benar dan kuat, betul dan tulis. Tapi qadiyah ini betul. Contoh lagi ini tanya, jika adalah hidup itu dia itu mulai, maka dia yang hidup itu menggerakkan dia akan jatuh. Kalau dia itu mulai, dia itu mulai, dia yang hidup itu mulai, berarti dia gerak jatuh. Ini apa? Dia yang hidup itu mulai, berarti dia gerak jatuh. Kan mana yang gerak jatuh, kan yang mulai. Manjur, mana dia itu mulai? Ada boleh. Dia yang manjur. Masalah hidup pun yang mulai, dia bukan dari buah. Pokok di, pokok di, mungkinnya, mungkinnya tidak jauh. Jadi hukum dari buah, hukum benar. Bahwa mungkinnya tak pegang wajib gerak jauh menuju dengan mulai. Cuma hanya dari buah, pokok di mulai, mungkinnya uji dengan gerak jauh, mungkinnya hanya dari buah. Pokok di, mungkinnya mungkinnya tidak jauh. Jadi kalian betul, tapi Yusuf kalian majhul. Majhul benar atau tidak dengan dukuh. Ada dukuh lah mana, ada dukuh. Baik dia kan, tak tahu mana ada dukuh lah mana. Dia tak tahu selama mana ada dukuh lah. Kabadu kalih. Dan jilam daripada mukaddam yang sulit dan tali yang benar. Jadi kalian setiap mutasilah benar tersusun daripada mukaddam yang sulit, tali yang benar. Jadi tanya, jika adalah titik itu keledai, adalah titik itu hayawan. Menyebut titik yang keledai berarti ini hayawan. Mana titik keledai ni orang? Tapi menyebut keledai ni titik hayawan betul ya? Ada kan keledai titik hanya hayawan. Jika adalah titik itu keledai, maka dia yang titik itu hayawan. Buka, bunga keledai, bukan keledai. Titik hayawan mana? Berarti tadi betul. Tidak keledai hanya betul. Hanya betul. Bahawa punya tidak yang keledai ini hewan. Maksudnya punya keledai hewan. Pak, tak keledai lipit hewan, Pak. Keledai lipit hewan. Maka ada tadi tidak yang keledai berarti tidak hewan ni. Mana tak tahu? Jadi hewan ni. Jadi kita bukan tadi pasti betul. Muka dalam salah. Tapi tadi yang betul. Nah. Dunasi hanya sebaliknya, artinya tidak tersusun syartiyah mutasilah benar daripada mukaddam benar dan tali tulis. Mukaddam benar tali tulisnya nanti muncul kalian. Mukaddam benar tali tulis kalian duduk nanti. Betul, karena tertegak bahwa mengistilzam menuntut ladin oleh yang benar akan yang boleh. Mukaddam yang benar itu menuntut ladin kepada yang boleh. Hanetin wa illa menyokong laginya misalnya ladinah boleh yang betul dan betul yang boleh. Hanya kan jika ada alat begini maka begitu, begitu ya kan yang menyokong. Jika ada alat mata roh itu yang terbit maka tak mana hidup. Karena jurnal kalau, tapi mata orang lebih nyaw, jadi menyanyi lebih mata orang dah mata berarti dia berulah, kalau mata orang lebih, berarti yang benar mengakibatkan betul, yang benar membenarkan yang salah menyalahkan yang benar begini, yang nyaw tak jadi benar mengkadang salah tadi dapat membuat kalian yang benar, berarti yang benar mengkadang salah tadi kalian berarti salah. Haa, betul, pasti salah. Wailah, menyatakan lagi nya dari tulis yang betul dan betul yang tulis. Karena, ada pun tulis yang betul, maka karena sesungguh latin itu tulis. Tadiin latin, itu tulis. Berarti kamu betul. Dan bermula tulis latin, melalui ia akan sulit masuk, yaitu mukaddam. Lebih tulis ke dalam mukaddam dari tadi. Jadi tali dikutulik mukaddam yang mukaddam pada hari betul, mukaddam yang betul dikutulik tali pada hari tali betul. Yang punya dah jadi kaliannya betul, maka kaliannya harus salah. Adapun benar yang sulit, maka karena sesungguh malzum padanya itu benar. Malzumnya benar itu mukaddam. dan bermula benar maksum meladini ia bagi benar lari benar kata tali pun dan tali kulit. Nah, lai wajib hanya takrun